Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas, mengambil faedah dari risalah Al-Qa'idul Arba. Kita sampai pada perkataan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. As'alallah al-Karim Rabbal Arshil Azim ayatawallaka fi dunya wal akhirah. Beliau setelah mengucapkan kalimat tasmiyah, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan ini menunjukkan tentang kelembutan hati seorang ulama dan kecintaan seorang ulama kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang mereka memiliki sifat suka memberikan nasihat, ikhwan, nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh, keinginan baik terhadap orang yang dinasihati. Dan ini juga menjadi pelajaran besar bagi kita, ikhwani fillah, bahwa seorang dai hendaknya mendasarkan dakwahnya dengan kelembutan sifat yang harus dimiliki. Yang dakwah itu asalnya didasari dengan sifat ar-rifqu. Ini kelembutan, sifatur rahmah, sifat kasih sayang, yang ini menjadi dasar yang utama bagi seorang dai dalam berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta ghalidhal qalbi langfadhu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Anda bersikap lembut terhadap mereka. Seandainya engkau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeras hati, niscaya akan membuat mereka semuanya lari dari segala darimu. Ikhwani fillah, maka kelembutan ini merupakan sifat dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Kelembutan ini hendaknya menjadi sifat dasar yang dimiliki seorang dai. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dasar-dasar kelembutan kita dalam bermuamalah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yungza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menjadikan indahnya perkara itu. Dan tidaklah tercabut kelembutan dari perkaranya, maka akan menjadikan buruk perkara tersebut. Lihatlah bagaimana indahnya pemandangan orang-orang yang mereka memiliki kelembutan. Kelembutan kepada ayah ibunya, kelembutan kepada anak istrinya, kelembutan kepada tetangga dan masyarakatnya, kelembutan kepada orang-orang yang bodoh, kelembutan kepada orang yang bermuamalah dengannya, maka akan terlihat keindahan-keindahan pada kelembutan tersebut. Sebaliknya akan menjadi kelihatan, akan menjadi pemandangan yang buruk dalam sikap-sikap kasar, sikap-sikap yang tidak menunjukkan kelembutan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bandingkan antara orang yang mereka bicara lembut, yang menunjukkan pembicaraan yang seorang yang lembut, dengan pembicaraan orang yang kasar. Bagaimana Anda bisa melihat pemandangan dua hal ini? Demikian pula sikap-sikap yang menunjukkan kelembutan dengan yang menunjukkan kekasaran. Anda akan bisa melihat pemandangan antara dua perkara tersebut. Maka Nabi kita sallallahu mengatakan la yaqula inna rifqa la yakunu fi syai'in la zana wa la yunsa'u an syai'in illa syana. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi kulli syai'. Allah adalah zat yang maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala sesuatunya. Terlebih seorang dai ikhwati fillah, dai adalah orang yang akan membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mengantarkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya betul-betul mereka berhias dengan sifat-sifat kelembutannya, sehingga sungguh bagaimana sangat agungnya sosok seorang ulama, seorang dai di tengah-tengah umat ini. Ketika Imam Ahmad menggambarkan tentang sosok seorang dai, seorang ulama yang sangat bermanfaat bagi manusia, beliau ditanya mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada setiap zaman yang kosong dari rasul, yakni para ulama yang masih tersisa di tengah-tengah umat tersebut. Yad'una man dhalla ilal huda. Yang para ulama ini menunjukkan, mengajak manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Para ulama ini betul-betul bagaimana mengajak manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Wa yasbiruna anhum alal adha, wasbiruna minhum alal adha. Dan bagaimana para ulama ini mereka benar-benar bersabar terhadap berbagai macam gangguan yang mereka lakukan. Yuhyuna bikitabilahi al-mauta. Para ulama ini benar-benar telah menghidupkan hatinya para manusia yang tadinya mati dengan kitabullah yang diajarkan oleh para ulama. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Dan telah menjadikan mata-mata mereka melihat dengan memberikan cahaya Allah, ini mengajarkan risalah yang risalah merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fama ahsana atharuhum ila nas, alangkah sangat bagusnya dampak mereka terhadap manusia karena mengajarkan petunjuk, bersabar dari muamalah buruk mereka, menghidupkan orang yang hatinya mati, kemudian memberikan cahaya orang tadinya berada dalam kegelapan. Maka alangkah sangat bagusnya perbuatan mereka. Karena mereka, karena kata Imam Ahmad, wakam, dan berapa banyak wakam minum dalin qad hadauhu. Berapa banyak orang yang telah sesat kemudian diberikan atau dibimbing menuju hidayah oleh para ulama. Wa kam min qatilin li iblis fa ahyauhu. Berapa banyak orang yang mereka telah terbunuh oleh iblis lalu dihidupkan hatinya oleh para ulama. Maka fama ahsana atharuhum 'alan nas wa ma akbahannas alaihim. Maka alangkah sangat indahnya, sangat bagusnya apa yang telah diberikan ulama kepada manusia, dan alangkah sangat buruknya timbal baliknya manusia kepada para ulama. Ikhwati billah, sungguh seorang da'i hendaknya dia bersifat dengan sifat-sifat indah tersebut. Di antaranya kelembutan, dan di antara kelembutan seorang da'i adalah selalu memiliki keinginan besar, menginginkan kebaikan bagi manusia, untuk mereka benar-benar mendapatkan hidayah Allah SWT. Lihatlah ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW, beliau telah memberikan segala-galanya untuk manusia dalam rangka mereka mengenal hidayah Allah SWT. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW telah mengorbankan raganya, mengorbankan fisiknya. Beliau bercapek-capek, berlelah-lelah, menghabiskan waktunya. Bagaimana beliau meninggalkan banyak waktu istirahat dalam rangka untuk menyampaikan hidayah kepada manusia, agar benar-benar hidayah ini tersebar di tengah-tengah manusia. Bagaimana beliau menanggung derita, bagaimana beliau mengorbankan jiwanya, menanggung derita dari caci makian manusia, dan tidak beliau pedulikan sama sekali dalam rangka untuk tersebarnya hidayah di tengah-tengah manusia. Bagaimana beliau telah menghabiskan hartanya dalam rangka tersebarnya hidayah Allah SWT. Dan bagaimana beliau telah lakukan berbagai macam cara dan metode dalam upaya menjadikan manusia betul-betul mereka mengenal hidayah Allah SWT. Dan alangkah sangat indahnya, alangkah sangat baiknya apa yang telah dilakukan oleh Nabi, akan tapi betapa sangat buruknya yang telah dilakukan oleh manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwani fillah, maka seorang dai sekali lagi hendaknya dia betul-betul mendasarkan dakwahnya dengan kelembutan. Demikian pula antara seorang alim, seorang guru dengan para muridnya, dia menegakkan hubungan sifat rahmah bainahum, bainahuma. Menegakkan hubungan sifat rahmat, kasih sayang di antara keduanya. Sehingga pada dakwah, pengajaran, itu adalah ditegakkan di atas sifat rahmah, sifat kasih sayang di antara mereka, dalam rangka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik, yang lebih banyak, berkaitan dengan amal dakwah dan amal pengajaran mereka. Dan alangkah sangat bagusnya doa-doa beliau. Yang pertama, beliau mendoakan agar kita menjadi wali-wali Allah yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang kedua, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Agar senantiasa Allah SWT menjadikan anda orang-orang yang barakah hidupnya dimanapun anda berada. Dan inilah sifat kehidupan seorang mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, seorang mukmin digambarkan Nabi, inna minasyajar lamma barakatuhu ka barakatil muslim. Di antara sabda Nabi sallam, sungguhnya ada sebuah pohon yang nilai keberkahannya itu seperti berkahnya seorang muslim. Di sini Nabi menjelaskan ikhwan bahwa kehidupan seorang muslim adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Hidup yang benar-benar memiliki, mengandung banyak keberkahan dengan keberadaannya. Dan di antara keberkahan seorang muslim ikhwani fillah, setelah dia senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, sehingga menjadikan waktu-waktunya, hari-harinya, segala apa yang dia lakukan adalah kebaikan dan kebaikan. Karena seorang yang bertakwa berada di antara mewujudkan perintah dan menjauhi larangan, dan ini adalah merupakan kebaikan. Dan ini hidupnya orang-orang yang barokah. Kemudian barokahnya kehidupan mereka di tengah-tengah manusia ikhwan adalah kehidupan orang-orang yang mereka banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana ini merupakan pelajaran atau ajaran yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ya Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW katakan, ini ahabbun nasi ilallah angfa'uhum linnas. Muslim yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muslim yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka jadikan diri Anda orang ilmunya manfaat, hartanya manfaat, tenaganya manfaat. Orang lain senantiasa mendapat manfaat dari kita, dan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang kehidupan seorang muslim dengan ini an-nahlah, ini pohon korma, dan dengan an-nahl, dengan ini lebah. Nabi katakan inna mathalal mu'min kamathali nahlah. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti pohon korma. Pohon korma. Bagaimana itu pohon korma yang kutip Allah? Ma'akhotta min syi' nafa'aka. Yang diterangkan Nabi berkaitan dengan pohon korma, apapun yang Anda ambil dari pohon korma itu pasti memberikan manfaat kepada Anda. Ibaratnya dari akarnya sampai ujungnya, tidak ada yang tidak manfaat dari pohon korma tersebut. Kehidupan seorang muslim seperti itu. Sebagaimana perumpamaan pohon korma tersebut. Anda perhatikan pohon korma, akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, buah yang paling muda sampai yang paling tua, semuanya manfaat. Maka kehidupan seorang muslim seperti itu. Bagaimana semua yang ada pada dirinya manfaat, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan dia. Dia bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk tetangga, masyarakat, manusia secara umum, bahkan alam semesta secara umum mendapat manfaat dari dia ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang tidak bermaksiat kepada Allah, maka akan menahan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan itu menjadikan sebab turunnya azab Allah, sehingga binatang terganggu, alam semesta terganggu, rusaknya kehidupan yang ada ini gara-gara orang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barokahnya orang yang bertakwa dirasakan oleh semua pihak, semua kalangan, secara umum alam semesta sampai pada semua para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula bagaimana Nabi memberikan tamsil pada kita tentang barokahnya seorang muslim dengan an-nahl. Dengan meyani, dengan lebah. Mathalul mu'min kamathalin nahl. Sungguhnya seorang muslim sebagaimana seperumpamaan an-nahl, yaitu lebah. Bagaimana lebah ikhwan? Akalat stoyiban, wawadu'at stoyiban, wawaku'at lam tuksir walam, ini tupsid. Lebah itu kalau dia makan, makan yang baik. Kalau dia menghasilkan, menghasilkan yang baik. Kalau dia hinggap, tidak membuat patahnya ranting dan tidak merusakkan lingkungan. Ini kehidupan seorang muslim. Dia hanya mengambil yang baik-baik sehingga mengambil ilmu yang bermanfaat, mengambil ini perkara yang akan mendatangkan manfaat yang baik-baik. Dia tinggalkan semua yang buruk. Kemudian dia menghasilkan produk-produk bermanfaat yang manusia merasakan kemanfaatannya daripada produk dia tersebut. Dan dia adalah orang yang mereka senantiasa tidak menimbulkan kerusakan dimanapun dia tinggal. Ini adalah kehidupan barokah seorang muslim. Ikhwati fillah, coba Anda renungkan apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menggambarkan kepribadian seorang muslim. Kalau Anda ditanya man huwal muslim, siapa itu muslim ikhwan? Bagaimana jawaban antum? Man huwal muslim, siapa itu muslim? Bagaimana jawaban antum ikhwan? Hah? Muslim, siapa mereka? Muslim adalah siapa? Orang yang mereka telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia telah salat, dia telah puasa, telah zakat, telah haji. Salah atau benar? Benar. Tidak salah. Tidak. Tetapi Nabi salam ikhwan, selain menjelaskan muslim dasarnya seperti itu, tapi Nabi keterangkan bagaimana hakikat kepribadian seorang muslim. Ketika Nabi mengatakan siapa itu muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Seorang muslim adalah orang yang mereka selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Al muslim man huwa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang senantiasa selamat, yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatannya. Lihatlah bagaimana Nabi menjelaskan hakikat seorang muslim dengan kepribadian yang masya Allah. Muslim adalah orang yang senantiasa menahan lisannya dari menyakiti orang, sehingga tidaklah keluar dari lisannya kecuali kebaikan-kebaikan. Muslim adalah orang yang mereka menahan perbuatannya dari menyakiti orang lain, sehingga perbuatannya selalu mendatangkan manfaat dan tidak menyakitkan orang. Ikhwati billah, ini seorang muslim. Sehingga orang lain dibuat betul-betul selamat dari kejahatan yang dia miliki. Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang mukmin, bagaimana ikhwan, siapa itu mukmin? Mukmin adalah orang mereka beriman kepada Allah, kepada iman malaikat, kepada kitab, rasul, hari kiamat, takdir, betul? Iya. Tetapi Nabi juga mengatakan al-mu'minu man aminahun nas ala anfusihim wa amwalihim. Mukmin adalah orang yang dibuat aman oleh dia berkaitan dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ini adalah ungkapan yang masya Allah. Bagaimana seorang mukmin adalah orang yang senantiasa memberikan rasa aman pada orang yang bergaul dengan dia. Dia tidak akan terancam hartanya dan tidak akan terancam, yaitu kepribadi jiwa dia. Dia dibuat rasa aman. Alangkah kita sekarang ini mendapatkan kepribadian seorang muslim, di mana orang lain tidak merasa tidak selamat dari jahatnya lisan dan perbuatannya. Kita bergaul dengan orang, mereka mengatakan dirinya beriman, tapi membuat kita, harta kita tidak aman dan jiwa kita tidak aman. Ini bukanlah cerminan kepribadian seorang mukmin dan bukan cerminan kepribadian seorang muslim. Maka inilah di antara doa yang beliau ajarkan, yang beliau berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang hidup kita barokah. Wa ayja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan anda selalu mendapatkan barokah, menjadi orang yang barokah hidupnya dimanapun saja anda berada. Wa ayja'alaka idza mimman utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza athnaba istaghfara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anda senantiasa menjadi bagian orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila ini anda terjerumus dalam dosa, anda senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula itsalats, karena tiga perkara ini ikhwan, unwanus saadah, adalah faktor-faktor yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Kalau ditanya ikhwan, apa itu bahagia? Apa itu bahagia ikhwan? Gimana? As-sa'adah, bahagia adalah itmi'nanul qalbi wangsyirahu sadri. Ini adalah hakikat kebahagiaan. Siapapun orangnya, kaya atau miskin, laki atau perempuan, pejabat atau rakyat, orang kota atau orang desa, apabila hatinya senantiasa dia berada dalam kondisi itmi'nanul qalbi, hatinya senantiasa tenang, wangsirahu sadri, dan hatinya senantiasa lapang, inilah orang yang betul-betul merasakan kebahagiaan. Orang yang benar-benar dia memiliki kebahagiaan hidup. Dan itulah hakikat orang yang bahagia. Orang yang tidak memiliki hati seperti ini, bagaimanapun keadaan dia tentang dunianya, maka dia adalah orang tidak berbahagia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang untuk bisa mewujudkan tentang kebahagiaan yang hakiki seperti ini, apabila dia memiliki gaya hidup tiga perkara tadi. Idza uqtiya syaqara, wa idza btuliya sabara, wa idza atnaba istaghfara. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Kalau dia diuji, dia bersabar. Kalau dia terjatuh dalam dosa, maka dia beristighfar. Ikhwani fillah. Tiga perkara ini adalah kehidupan yang hanya dimiliki orang-orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki kecuali orang yang mereka mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Maka berkata seorang salaf, beliau mengatakan, masakin ahli dunia, orang yang paling miskin dari kalangan ahli dunia, yang paling layak dia untuk mendapatkan belas kasihan di kalangan ahli dunia, siapa mereka itu ikhwan? Bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang mereka tidak punya jabatan dan kedudukan, bukan orang mereka tidak punya rumah dan kendaraan, tapi hakikat orang mereka betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia siapa itu? Man kharaja minad dunya wa lam yadhuqu athyaba ma fiha wa ahla. Orang yang benar-benar dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia adalah orang yang mereka hingga matinya, hingga keluar dari dunianya, belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat, paling lezat, paling indah rasanya. Siapa ikhwan? Atau apa itu yang ketika ditanyakan, apa itu? Ma'at ya ma'fiyah wa ahla. Apa itu yang dikatakan paling indah, paling lezat, paling enak, paling nyaman? Yaitu ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bil qailah. Hati yang senantiasa mengenal Allah, hati yang senantiasa mencintai Allah, hati yang dia memiliki kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bisa betul-betul merasakan lezatnya, keindahnya kehidupan. Ikhwani billah, orang yang mereka hatinya telah terpenuhi dengan Allah, dengan mengenal Allah dan mencintai Allah, maka dia tidak membutuhkan yang lain-lainnya. Dia tidak peduli dengan yang lain-lainnya. Seandainya dia ditinggalkan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini ikhwan, maka hati dia tidak akan berkurang rasa kebahagiaannya ketika hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling menderita dalam kehidupannya ikhwan, orang yang paling hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia berlimpah, ibaratnya dia hidupnya kurukan dunia. Dia tenggelam dalam dan lautan nikmat dunia. Tapi ketika hati dia kosong dari Allah, dia akan menjadi orang yang paling menderita dalam kehidupan mereka. Orang yang paling buahnya dihinggapi dengan kesengsaraan-kesengsaraan hati, karena hatinya kosong dari Allah SWT. Orang paling mudah dihinggapi rasa kesepian, orang paling mudah dihinggapi dengan rasa kesedihan dan ketakutan, orang dihinggapi dengan segala macam jenis bayangan-bayangan hidup yang tidak karuan. Ini ketika hati seorang dia kosong dari Allah SWT, walaupun dia dunia betul-betul di tangan dia semuanya. Qotibillah, ambillah gambaran antara orang yang mereka tenggelam hidupnya dengan dunia dan seisinya, tapi hatinya kosong dari Allah Ta'ala, dengan orang mereka hatinya penuh pengenalan dengan Allah Ta'ala, walaupun dia adalah orang yang paling jauh dari kenikmatan dunia. Syekhul Islam adalah orang yang mereka dipandang dari luarnya, seakan-akan dari luarnya, zahiruhum, dari luarnya ada azab, sengsara. Bagaimana tidak sengsara? Beliau adalah orang yang selalu diupayakan terusir dari negerinya oleh orang-orang yang hasad dengan beliau. Beliau menjadi orang-orang yang diburu untuk dibunuh oleh orang-orang mereka membenci kepada beliau. Dan beliau menjadi orang yang senantiasa ingin ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Lihat ikhwan perkataan beliau. Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku? Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surgaku ada di dadaku. Yang senantiasa bersama dengan beliau. Wa in qataluni faqatli syahadah. Kalau seandainya mereka membunuh aku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah. Mati syahid. Dan itu kebahagiaan seorang mukmin ketika dia bertemu Allah sebagai seorang syahid minasyuhada. Keuntungan yang sangat besar. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah pewisata, plesir. Ini wisata. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka menjebloskan aku dalam penjara, maka dalam keterpenjaraanku adalah aku sedang khulwat bersendirian dengan sang kekasih yaitu Allah SWT. Seluruh kesisi kehidupannya adalah kehidupan yang menyenangkan bagi beliau. Itu ketika hatinya betul-betul dia dipenuhi dengan ini hati yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, hati yang betul-betul memiliki kerinduan kepada Allah, maka beliau katakan ini al-mahbus man hubisa nafsuhu. Orang yang hakikat orang terpenjara adalah orang mereka dipenjara oleh hawa nafsunya. Boleh jadi dia adalah hidup di kehidupan luar yang sangat luas. Tetapi hati mereka dibuat sempit karena dia dipenjara oleh hawa nafsunya. Sehingga ini orang yang betul-betul merasakan seseknya kehidupan. Boleh jadi orang yang mereka fisiknya dikerangkeng di tempat yang 2x3. Tapi dia bagaikan hidup di alam bebas. Karena jiwanya adalah jiwa yang mengenal Allah SWT. Inilah hakikat orang yang mereka betul-betul berbahagia dengan kehidupan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bandingkan dengan kehidupan orang mereka glamor dengan dunia, glamor dengan jabatan, glamor dengan fasilitas, maka apa yang mereka rasakan dari jeritan hati mereka? Bagaimana kisah orang-orang yang mereka tenggelam dalam ini lautan harta, tapi hati mereka betul-betul menjerit dalam kehidupannya, karena mereka betul-betul kosong dari nilai kebahagiaan yang mereka rasakan. Sehingga mereka lari kepada free sex, lari kepada narkoba, mereka lari kepada hidup ini ala binatang. Semuanya sungguhnya pelampiasan untuk mereka selalu mengejar kebahagiaan, yang kebahagiaan itu ternyata bagi mereka fata morgana, karena mereka selalu kejar seakan-akan menjanjikan di sana sampai tempatnya enggak mereka dapatkan. Karena memang kebahagiaan letaknya bukan di itu semuanya. Kebahagiaan letaknya di hati manusia. Dan tidak akan mendapatkan perkara itu kecuali orang yang mereka betul-betul mengenal Allah SWT dan mencintai Allah SWT. Yahudzubillah, ini adalah kehidupan orang mereka alusa'adah. Orang bahagia. Yang apabila mereka diberi, senantiasa mereka bersyukur kepada Allah SWT. Tidak ada yang lebih berbahagia dibandingkan orang yang mereka selalu senantiasa bisa bersyukur kepada Allah SWT. Karena syukur itu akan membuat lapangnya hati, akan membuat tenangnya jiwa, lain dengan orang yang mereka bakhil. Lawan dari syukur adalah bakhil, kufur. Orang yang mereka kufur, maka harta mereka menjadi siksaan tambahan bagi mereka. Mempersempit kehidupan mereka. Mereka ketika diberi oleh Allah, mereka bakhil, mereka kufur, mereka tidak menisbatkan nikmat mereka kepada Allah SWT. Ini akan membuat seseknya kehidupan mereka. Bandingkan antara orang yang mereka bersyukur kepada Allah dengan orang yang mereka kufur kepada Allah. Bandingkan antara orang yang mereka ini betul-betul bisa bersyukur dengan pemberian Allah dan orang yang mereka kufur dengan Allah. Orang diberikan harta oleh Allah. Yang satu bersyukur, yang satu kufur. Yang satu dia tahu ini nikmat datang dari Allah, hanya pemberian Allah. Dia tahu harta ini adalah pemberian Allah, jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah SWT. Lisannya bisa mengucapkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah. maka terap-terapan hidup orang seperti ini sungguh akan membuat luas kehidupan mereka, lapang jiwanya. Lain dengan orang yang mereka kufur kepada Allah. Pemberian-pemberian yang Allah berikan tentang harta itu membuat dia semakin terbelenggu, bakhil. Dia bakhil diantaranya. Dan orang bakhil sesak buat dia dan menyesakkan orang lain. Orang lain melihat orang yang bakhil itu sesak atau lapang dadanya, ikhwan. Melihat orang lain, orang yang bakhil, bagi orang yang melihat orang yang bakhil ini membuat lapang jiwanya atau menyesakkan jiwanya. Tetangga antum, masya Allah, sukim blegedung, ngawawu, masya Allah, hartanya. Kalau dilihat rumahnya, mobilnya, uangnya, glamornya. Tapi antum kecipratan pun enggak. Semuanya kering, kerontang. Kanan kirinya itu belas. Tetesan-tetesan juga ada, yang nyiprat itu enggak ada. Kira-kira orang melihat orang seperti ini bagaimana ya, kawan? Sesek dadanya atau lapang dadanya? Tentu, semuanya bisa merasakan. Orang ini pemiliknya juga, yang bakhil juga, ikhwan, sesak dadanya. Melihat orang itu seakan-akan hanya akan mengganggu tentang kekayaannya, mengganggu hartanya, mengganggu apa yang dia miliki, sehingga betul-betul menyesakkan bagi dia. Sehingga tidak ada kebahagiaan orang yang bakhil. Para bukhala, tidak ada kebaikan pada para bukhala. Demikian pula, orang yang mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Bersabar dengan ujian, ikhwan, tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, yang ada hanyalah ujian, hanya sabar terpaksa dan bukan sabar ikhtiari. Dan itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada dua. Sabar yang ikhtirari dan sabar yang ikhtiari. Sabar yang terpaksa dan sabar yang ini memang itu adalah kesadaran dia untuk bersabar. Dan sabar yang bermanfaat hanya dimiliki oleh orang yang sabarnya orang yang mereka beriman kepada Allah SWT. Sabar yang terpaksa seperti sabarnya Yusuf ketika dimasukkan ke ini sumur. Mau enggak mau harus sabar. Kalau ingin memilih yang terbaik harus sabar. Ini sabar yang terpaksa mendapatkan pahala, tetapi derajatnya lebih rendah dari sabar yang ikhtiari. Sabar yang ikhtiari, ini sabar contohnya ada sabarnya Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Yang dia bisa bersabar dari godaan yang sangat luar biasa dari Zulaikha. Ini sabar yang pahalanya lebih besar. Seorang mukmin sabar dalam dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Adapun orang kafir, mereka seandainya memiliki kesabaran bermanfaat bagi dia di dunia, tapi dia mendapatkan apa-apa di sisi Allah SWT. Sehingga kebahagiaan, keberuntungan hakiki hanya pada orang mukmin yang mereka, apabila mereka ini diuji oleh Allah, mereka akan bersabar. Dan mereka bersabar karena tahu bahwasanya musibah-musibah itu datangnya dari Allah SWT. Dia akan merubah sesuatu yang menyedihkan menjadi membahagiakan dirinya. Orang ikhwan, kalau orang kehilangan 2 juta, sedih atau enggak? Sedih. Apalagi kalau uangnya hanya 2,5 juta, kehilangan 2 juta, sedih. Tetapi kalau orang kehilangan 2 juta, kemudian tahu-tahu dapat imbalan berikutnya itu 5 miliar, sedih atau sedih? Hah? Sedih atau senang, ikhwan? Tentu senang. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, jelas secara manusiawi sedih. Hartanya hilang, anaknya meninggal, istrinya mati, kemudian dia jabatannya hilang, atau yang apa yang dia membuat dia senang itu kemudian hilang, terpisah. Sedih, ini wajar. Tapi ketika dia kemudian melihat, memperhatikan, mengingat bahwasanya ini semuanya merupakan takdir Allah, kemudian kalau dia bersabar, Allah menyediakan pahala yang tidak terlihat, yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar dengan pahala yang berlipat-lipat, tidak ada batasnya. Maka akan membuat hati seorang mukmin dia lega, dan dia ridha dengan ini musibah yang menimpa dia, dia bersabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian yang menakjubkan, ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lau khairun, seluruh perkaranya baik, tidak yang jelek. Walaisa dzaka illa lil mukmin, dan ini tidak akan didapatkan kecuali hanya pada orang yang beriman dalam kehidupannya. In asobat usara usyakara fakana khairan lah, wa in asobat udhara usabara fakana khairan lah. Kalau menimpa dia kebaikan, dia berlapang dada, dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik bagi dia. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Maka seluruh kehidupannya adalah kebaikan. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Kemudian ikhwan, anak Adam adalah manusia yang difitrahkan Allah selalu dan pasti terjerumus dalam perbuatan dosa. Tidak ada anak Adam yang tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan bahkan sering melakukan kesalahan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi yang Allah katakan bahwasanya laula tutnibun, Rasulullah katakan laula tutnibun, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, la dahaballahu ankum, Allah akan menghilangkan, menghabiskan kalian. Thumma laja'a biqaumin yutnibuna thumma yastaghfirun, lalu Allah akan datangkan satu kaum yang mereka kemudian berbuat dosa dan mereka kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi fitrah manusia, ketentuan bagi manusia, mereka itu pasti akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Tetapi ikhwat, orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, ada orang yang mereka berbahagia dan ada orang yang mereka sengsara. Adapun seorang mukmin adalah orang yang mereka boleh jadi satu saat terjerumus dalam perbuatan dosa karena begitulah sifat manusia dan bukan sifatul muttaqin. Dan bukan sifat orang bertakwa itu berarti terbebas dari terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat seorang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Ketika Allah terangkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhu wasamawati wal ardhu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ketika Allah menyebutkan tentang sifatul muttaqin, sifat orang-orang bertakwa yang pertama, kata Allah, senantiasa mereka berinfak baik dalam keadaan dia lapang atau dalam keadaan dia sempit. Yang kedua, dia orang yang pandai-pandai menahan kemarahannya. Yang ketiga, dia memaafkan manusia. Yang keempat, dia suka berbuat baik kepada manusia. Yang kelima, orang yang mereka ketika terjerumus dalam perbuatan fahisah, perbuatan dosa secara umum, maka kemudian hatinya segera ingat keagungan Allah, ingat tentang kebesaran Allah, ingat azabnya Allah, ingat tentang jahanam, ingat tentang ngerinya dahsyatnya kiamat, maka kemudian membuat bergolaknya hati dia, maka dia pun kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak melangsungkan perbuatannya terus-menerus sedangkan mereka mengetahui itu perbuatan dosa. Ikhwati fillah, orang yang berbahagia adalah orang yang ketika terjerumus dalam perbuatan dosa, lalu hatinya kemudian tergerak beristighfar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mereka kehidupannya diliputi dengan hal-hal ini, maka sungguh inilah orang yang mereka betul-betul memiliki kebahagiaan yang sangat besar. Wa idza adznaba istaghfara. Dan ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka betul-betul mereka kemudian beristighfar. Ini orang yang mereka ketika diberi bersyukur, ketika dia diuji bersabar, ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia istighfar. Dan karena kehidupan manusia senantiasa bergumul antara tiga perkara ini. Diberi, diuji, kemudian terpeleset dalam perbuatan dosa. Tidak lepas dari tiga perkara ini. Barang siapa yang dia bisa mensikapi tentang tiga perkara ini dengan benar, maka itulah ahlus sa'adah, orang yang mereka betul-betul berbahagia. Pertanyaannya, apa hubungan antara tiga perkara ini dengan sifatnya seorang muwahid, sifatnya seorang ahli tauhid? Apa kira-kira ikhwat? Apa hubungan antara tiga perkara ini dengan sifatul muwahidin, sifatnya seorang ahli tauhid, sehingga belum menjadikan ini doa muqaddimah sebelum beliau masuk dalam pembicaraan tentang yakni hakikat tauhid, yang bagaimana kita betul-betul menjadi ahli tauhid yang sesungguhnya? Apa kira-kira? Ikhwan, gimana? Ya, apalagi kawan yang lain. Khotibillah, semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin dia betul-betul semakin berkualitas, semakin berkuantitas dan berkualitas perbuatan syukurnya, perbuatan sabarnya, dan perbuatan istighfarnya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin dia betul-betul mewujudkan syukur yang lebih sempurna. Semakin menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkurangnya kadar syukur ikhwan ini berkaitan dengan berkurangnya kadar kesempurnaan tauhid dalam diri seorang. Semakin sempurna tauhidnya ikhwan, semakin dia menjadi hamba yang syakuron, abdan syakuron, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah dan semakin sempurna ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tauhidnya, semakin dermawan. Semakin sempurna tauhidnya, semakin dia banyak ibadahnya kepada Allah. Yang ini merupakan wujud syukurnya dia kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, ikhwat, adalah orang yang paling mewujudkan perkara ini. Orang yang paling bersyukur, orang yang paling bersabar, orang yang paling banyak istighfarnya. Ketika Nabi sholat malam, sampai kakinya bengkak-bengkak karena lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu anha sampai dia protes, ya Rasulullah, Anda ini orang yang telah dijamin dosanya yang lalu dan yang akan datang. Telah diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Dijamin dengan surga. Lalu bagaimana Anda masih seperti ini, sholat sampai bengkak kakinya? Apa kata Nabi Akhwan? Ya Aisyah, alla akuna abdan syakura, tidak pantaskan kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muwahhid semakin tinggi tingkat syukurnya, sehingga semakin baik kualitas ibadahnya dan kedekatannya kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan semakin berkurang kadar tauhid kita, semakin berkurang kadar syukur kita kepada Allah SWT. Demikian pula berkaitan kesabaran. Tidak ada manusia yang lebih bersabar dibandingkan Rasulullah SAW. Kesabaran Rasulullah lebih unggul dibandingkan kesabaran seluruh ulul azmi. Padahal mereka telah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian besar dan mereka bersabar. Tapi Nabi lebih bersabar dibandingkan dengan mereka. Nabiullah Nuh, di antara yang beliau anggap ini tidak bagusnya di antara perjalanan kehidupan beliau adalah ketika telah merasa putus asa dengan kaumnya, maka beliau berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya, Nabiullah Nuh. sehingga Nuh menjadikan alasan untuk tidak mau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif ketika mereka datang meminta syafaat di yaumul mahsyar, karena dia merasa telah melakukan perbuatan kesalahan. Demikian pula Musa, demikian pula yang lainnya. Adapun Rasulullah SAW telah menunjukkan kesabaran yang lebih sempurna dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Beliau tidak bersegera menimpakan keburukan bagi kaumnya. Lihatlah ketika malaikat gunung menawarkan dia, Muhammad, kalau engkau mau, gunung ini akan perintahkan aku untuk mengangkat, untuk menghancurkan kaum Taif. Kata Nabi, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha walayusriku bi syai'an. Wahai malaikat, tidak. Bahkan aku berharap, seandainya Allah nanti mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang mereka beribadah hanya kepada Allah saja tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Maka semakin sempurna tauhid seorang ikhwan, semakin sempurna kesabaran yang akan dia miliki. Demikian pula semakin sempurna tauhid dia ikhwan, semakin sempurna taubat yang akan dia miliki. Seorang wanita ghamidiyah yang terjatuh dalam perbuatan zina, maka ketika dihukum rajam oleh Nabi, sampai kuna ada seorang yang melaknat wanita tersebut, kata Nabi, seandainya taubatnya wanita ini dibagi kepada seluruh penduduk Madinah rata. Saking besarnya kualitas taubatnya wanita ini kepada Allah SWT. Semakin sempurna tauhid seorang ikhwan, maka semakin sempurna yaitu tingkat yaitu taubatnya seorang tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah yaitu kandungan mukadimah dalam doa beliau. Kandungan mukadimah dalam doa beliau yang menunjukkan bagaimana beliau menginginkan kebaikan-kebaikan besar bagi kita semuanya. Dan begitulah seharusnya seorang dai, seorang ulama, seorang guru, seorang pengajar membuat hubungan dengan para mad'unya, para tulabnya, dengan hubungan yaitu rahmah, hubungan lin, hubungan ar-rifku, yang ini merupakan dasar dalam pengajaran dan dasar dalam dakwah, dan tidak ditegakkan di atas sikap kasar, sikap ini tidak ada keinginan baik atau tidak ingin berbuat baik kepada orang lain. Ini bukan sifat seorang dai, seorang guru yang dicontohkan oleh Nabi dan para ulama, para a'immah. Inilah mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, sebelum beliau menerangkan tentang al-qawaidul arba, empat kaidah yang akan beliau ajarkan, maka setelah beliau menyampaikan doa kepada kita, menyampaikan doa untuk kita semuanya, doa-doa yang indah, yang bagus, maka beliau memberikan berikutnya mukadimah untuk mengantarkan tentang pentingnya kita memperhatikan kaidah-kaidah yang akan beliau ajarkan. Beliau katakan, "I'lam arsyadakallah li ta'ati." Ketahuilah yang semudah-mudahan Allah senantiasa membimbing Anda untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadakallah li ta'ati, annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah milahnya, agamanya Nabiullah Ibrahim. Anta'budallaha wahdah khalisan lahuddin, yaitu senantiasa Anda hendaknya beribadah kepada Allah saja, memurnikan ibadah agama Anda hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, apabila Anda telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholat illa ma'at taharah, sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali bersamanya itu ada taharah. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat, kalau syirik itu memasuki ibadah maka akan merusak ibadah tersebut. Kal hadath idza dakhala fi taharah, sebagaimana hadas apabila dia memasuki toharah maka akan merusak toharah tersebut. Arafta anna syirka idza akhlatal ibadah. Sekarang Anda tahu juga syirik itu apabila dia mencampur ibadah afsadaha wa afsadaha wa ahbatal amala, maka syirik ini akan merusak ibadah dan membatalkan semua amal-amal. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma'alika. Oleh karena itulah Anda tahu juga sekarang bahwa yang sangat penting, yang terpenting buat Anda sekarang adalah mengenal perbuatan syirik tersebut. La'allallaha ayu khalisaka min hadhi syabakah. Mudah-mudahan dengan Anda mengenal syirik ini, Allah akan menyelamatkan Anda dari jebakan-jebakan tersebut. Wahiyya asyirkul lati qala Allah ta'ala fi, yaitu syirik yang Allah tegaskan tentang perkaranya. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa dzalika bi ma'rifati arba'a qawaid, yaitu dengan cara mengenal arba'i qawaid, yaitu mengenal empat kaidah allati dzakaraha Allah fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Qotibillah, ini adalah paragraf yang beliau sampaikan sebagai mukadimah sebelum masuk pada Al-Qaidatul Arba, dan kita insya Allah lanjutkan nanti dalam duhur jam 1. Saya cukupkan sekian dulu, mau ada layat. Kita cukupkan insya Allah, kita nanti lanjutkan jam 1, mudah-mudahan tidak terlambat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa mengambil faedah dari pembahasan risalah yang singkat tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.